Kidnap Katrina is back. Seperti yang dijanjikan oleh Anang, kita akan merilis ulang lagu ini. Begitulah ungkapnya sang vokalis band Kidnap Katrina ini. Sebuah band yang berdiri pada tahun 90-an, yang mengeluarkan jenis musik unik yang belum pernah ada saat itu. Namun herannya bisa menembus pendengar musik di Indonesia khususnya. Sehingga banyak penggemarnya yang kangen dan menyayangkan kenapa band ini lama tidak muncul. Kini pertanyaan tersebut terjawab sudah oleh Anang. Bahkan para personilnya pun sudah mulai sibuk mengatur strategi peluncuran album mereka, mulai dari materi lagu dan merchandise Kidnap Katrina. Emang ini opacity-nya keluar ke sini. Keluar, kelihatan banget kan sih. Ini gue multiply ke sini. Teksturnya, background-nya sebenarnya. Nah, yang ini belum dicopot, masih ini layarnya. Ini desainnya lagi gitu kali ya tadi. Cuman gue pikirnya sudah pasti penasaran yang menggebu timbul di otak kita yang ingin menikmati warna musik apa yang disajikan oleh Kidnap. Rock, dance rock ya, dance rock ada dikit-dikit progresifnya, cuman ya kita juga bikinnya supaya bisa ke kekiniannya dapat juga, cuman orisinilnya juga dapat juga. Elemen keyboardnya sih yang beda kan, kalau sebelumnya yang dulu itu keyboardnya kan dimainin live, kalau sekarang kita pakai bahasa ya dimainin live juga, ada dimainin live tapi lebih kepada ada looping, ada segala macam gitu, biar lebih segar sih. Masih tetap jadi waktu itu kita dulu kita berenam, sekarang ya yang satu meninggal almarhum teguh, ya kita nerusin sekarang berlima. Kita berharap saja semoga hasil yang diinginkan memuaskan dan menjadi warna baru bagi musik Indonesia. Sukses untuk Kidnap Katrina. Tomorrow's rain will wash the stains away.